Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid Anidemensi TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi ini senantiasa segala sesuatu menjadi yang baik dan Allah berikan terbaik buat kita semua sebab kita mengawali sesuatu pun dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita di malam ini dan tadi subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan insya Allah pagi ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya sudah dibahas. Masih di dalam surah Al-Baqarah, insya Allah nanti Ustaz akan mengkaji di ayat yang 34 dalam surah Al-Baqarah. Pemirsa yang ada di rumah, silakan buka kembali Al-Qur'annya, menyimak dan mengikuti pemaparan dari guru kita. Insya Allah ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, kita awali kajian kita pagi ini dengan baca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala sesuatu yang menjadi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ini kita hadiahkan bagi keluarga kita, saudara kita, guru kita, baik yang hidup ataupun yang meninggal, senantiasa Allah berikan keberkahan untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan langsung pemaparan atau tausiah dari guru kita. Tema kita kali ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat, ya insya Allah akan segera diumumkan tentang mekanisme kuis umroh Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak putus asa dan terus menjaga hafalannya yang sudah siap-siap menghafal. Baik itu pemirsa yang lewat telepon dari rumah masing-masing atau yang dari jamaah tetap Masjid Anida MNC insyaallah. Jangan lupa hari Selasa yang akan datang, Senin. Ya. Hari Senin tanggal berapa? 16 Mei ya. Nanti kita akan bicara-bicara tentang teknis dan segala macamnya mungkin besok hari Rabu. Hari ini saya mengingatkan jangan lupa tanggal 16 Mei kita sama-sama menghadiri wisuda akbar di Masjid At-Tin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah ibu dan bapak semua ya, menghadiri pecinta-pecinta Al-Qur'an yang mulai berproses menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Hatta dia itu sebenarnya bukanlah dari orang-orang yang sebelumnya santri atau penghafal Al-Quran. InsyaAllah kita besok akan bicara-bicara. Kemarin juga ketika saya mau terbang ke mana itu ya, ke ke mana, ke Jogja. Kemarin Jogja ya, nemenin apa istri buka warung penyet. Iya, yeah, orang penyet, tahu nggak penyet? Penyetan yang apa? Ayam penyet, nila penyet itu, eh? Bebek, ya, tempe penyet, gitu-gitu dah, yang penyet. Kemarin kita buka di Gejayan, ya, di Gejayan di Yogyakarta. Saya menyampaikan bahwa ada sesuatu yang saya menyadari dari kekuatan seorang pedagang. Ya ini begini. Ya memang sejatinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi pedagang karena Rasul kita pedagang. Afwan Ustaz, saya guru, emangnya guru enggak boleh dagang? Bawa aja lontong apa kek jual buat apa muridnya? Enggak ada larangan. Ya dari kecil saya alhamdulillah juga dididik jadi pedagang, dagang kerupuk bangka zaman dulu. Ya, kita beli kerupuk bangka 400, jualnya 500. Karena satu plastik gede itu isinya 10. Jualnya gocap. Atunya gocap. Jadi kalau 10-nya laku 500, alhamdulillah ya, enggak pernah habis lakunya kita makanin. es kacang hijau, apa aja gitu kita daging. Nah kemarin saya secara tidak sengaja ketika apa namanya memberikan kata sambutan dan apa namanya tausiah di pembukaan kepada para karyawan, saya baru menyadari, subhanallah, iya ya, pedagang tuh luar biasa ya. Kita sholat ya kan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Enggak ada orang pol-polan sholat ya toh sampai 8 jam, 10 jam gitu loh. Begitu juga Anda pekerja. Luar biasa juga gitu. Asal apa? Asal nawaitunya jadi ibadah kepada Allah. Ketika nawaitunya jadi ibadah bukan sekedar mencari dunia. Bukan enggak boleh loh nyari dunia. Saya tuh suka enggak demen dah kalau ada orang bilang, ngapain sih nyari dunia? Lu hidupnya di dunia, mesti nyari dunia. Minta sih sama Allah dunia. Lah, hapus aja tuh ayatnya kalau gak boleh mah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Boleh bos, yang gak boleh minta dunia doang. Itu yang gak boleh. Saya mau minta mobil nih ya Allah, boleh gak? Ya boleh banget. Tapi kalau bisa tambahin, supaya bisa ngaji lebih jauh, supaya bisa ngaji bareng temen, supaya bisa nemenin mertua pulang kampung, supaya bobot lebih. Itu yang kemudian kemarin saya bicarakan di pembukaan warung penyet yang punya istri saya atas izin Allah di Gejayan. Bagaimana kemudian kita punya nilai lebih gitu. Nah ketika seorang karyawan berangkat ke kantor ya, kru MNC TV berangkat, malah bukan dari tadi pagi, dari malam dia belum pulang. Rugi banget kan kalau cuma jadi kameramen biasa. Rugi sekali gitu loh kalau cuma jadi tukang-tukang yang 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit. Kemudian belakang. Rugi banget kan kalau cuma niatnya cuma buat ukuran 1,5, 2,5, 3,5, 5 juta rupiah sebagai gaji bulan. Rugi sekali. Rugi. Allah bisa beri lebih dari itu. Ya, hanya dengan kalimat kecil aja di awal-awal nih, bismillahirrahmanirrahim, saya mau kerja nih jadi kameramennya ustaz. Mudah-mudahan dapat pahala sebanyak pahala ustaz ceramah. Oi, subhanallah. Ntar saya tinggal jawab, jangan-jangan bedain. Bedain, kasih dia lebih banyak. Seuzona aja nih. Kasih dia lebih banyak. Itu kalau enggak ada dia pada kita enggak ada siaran nih. Atas izin Allah subhanahu. Kasih yang begitu itu kasih penting gitu. Ya. Tempo hari saya ngelihat tukang pel di satu kantor. Kemudian Yusuf Mansur nih datang. Gitu datang saya lihat dia ngepel gitu. Mulutnya enggak bergerak nih. Enggak ada gitu kalimatnya. Saya bilang sama dia, mau enggak ane ajarin cara ngepel dalam 2 tahun jadi orang kaya? Bisa berangkatin haji orang lain, bukan bisa berangkatin haji diri sendiri. Mau gak? Gimana usah caranya? Sini gue yang pegang. Kain pel, pegang. Saya ajarin dah. Begitu ngosek kanan, set. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gosek kiri, wa ala ali sayyidina Muhammad. Gosek kanan, Allahumma salli ala sayyidina. Gosek kiri, wa ala ali sayyidina. Terus itu dengan kecepatan yang diatur iramanya. Nah sepanjang dia kerja tuh ya, bersihin dia punya kantor kacanya, bersihin meja, bersihin lantai. Dia isinya berselawat kepada Rasulullah. Bosan selawat, subhanallah, walhamdulillah, bosan astagfirullah, bosan pokoknya ada isinya gitu. Dijaga sholat fardu berjamaahnya. Nah, selama 2 tahun dia. Penjaga tol ya kan, begitu ngasih karcis nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pramu saji begitu melayani orang, monggo pas silakan bismillah. Ada sesuatu gitu. Asal penjaga tol jangan kebanyakan sholawatnya, jangan kepanjangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina. Barik ala sayyidina. Macet. Diatur iramanya. Datang nih calon customer pembeli mobil. Ada mobil pak? Tahun berapa? Assalamualaikum. Dia lupa salam kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari mobil tahun berapa? Tahun 2003. Gampang deh mobil mah ya. Ini udah jam 1, udah sholat belum? Bedain dong. Jadi pedagang yang beda, kira-kira begitu. Aneh ya, Katolik, sorry maaf ya. Oh Katolik. Ya udah syahadat aja dulu. Oke ya, kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Mangga silakan. Ya, kemarin saya janji mau cerita tentang Qatar ya. Tapi filenya masih di Bandung di Ananda Yahya ya. Ada yang kenal Yahya? Yang bikin salingsapa.com ya. Pernah juga di MNC. Masya Allah itu anak dan bapaknya itu udah mah pinter, cakep, kaya lagi. Benar itu, Masya Allah. Kerjaannya sedekah server gitu ke masjid-masjid, subhanallah. Disambung-sambungin internet-internet masjid supaya bisa live streaming, Masya Allah. Termasuk ke pesantren, alhamdulillah. Buat Ananda Yahya dan Pak Haji Yan Harlan yang melihat, Insya Allah mudah-mudahan nanti pas yang edisi Qatar betul-betul bisa ditayangkan, Ananda bisa hadir di MNC Insya Allah. Jadi yang cerita Qatar kita tunda, yang cerita sedekah nasional, sebelum kita masuk ke bab pembahasan ayat 34, subhanallah ini saya acungkan 4 jempol kali ya, ambil jempol kaki sekali ya. Ada orang-orang hebat yang dilahirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sedekah gitu. Tempo hari kan kita bicara supaya jemaah kemudian hari itu ya, hari apa itu, Selasa ya, bersedekah keuntungan di hari itu. Sepenuh-penuhnya keuntungan. Ternyata saya mendapati kemudian ada yang sedekah omset. Omset disedekahin sama dia. Diawali Mas Mono kemarin, ya, yang bakar Mas Mono, omsetnya pada hari Selasa yang lalu itu disedekahkan semuanya. Jadi bukan cuma keuntungan, tapi omsetnya. Terus Mas Jody, Mbak Anik dari Warung Steak juga demikian. Terus Haji Iyus dari Rumah Makan Cibiuk juga demikian. Dan diikuti oleh pabrik-pabrik perusahaan. Dan kita udah gak tahu lagi deh tuh sedekahnya kemana. Karena perintahnya jelas, clear, berikan ke lingkungan. Berikan ke orang-orang yang kelihatan dan kedengaran dia ada mengalami satu kesusahan. Nah sore harinya, Selasa sore, saya sholat asar di Masjid Al-Ma'wa di Karang Tengah. Habis sholat asar ada seorang anak muda sepantar sama saya nanya begini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok masih di Indonesia? Berarti nonton dia. Kan besoknya tuh aneh ke Qatar kan? Oh ngelihat MNC ya? Iya Ustaz, aneh ngelihat. Terus ngomongin apa kalau ngelihat? Suruh pada sedekah keuntungannya hari ini. Ustaz, jam berapa ke Qatar ya? Gitu. Tuh kalau saya gak tanya dia gak keluar tuh. Madunya tuh gak keluar. Ntar malam jam 00. Oh pantas masih ada di Indonesia. Yaudah. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar. Kalau tadi dengar MNC, saya bicara untuk pada ente pada sedekah keuntungan. Mas gimana? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini saya sedekah sama omsetnya sekalian. Oh, mainnya dagang. Dagang Ustaz. Dagang apaan? Dagang kripsi. Apa? Apa Mas Mono? Crispy. Ya saudaraan sama kripsi. Crispy ya. Yang apa dah? Martabak kering. Oh. Ente sedekah juga tuh. Hebat loh Pak. Lalu Mas Mono sedekah keuntungan dan omsetnya hari itu. Dia masih kaya. Ini orang kecil Pak. Orang kecil. Haji Yo sedekah sama omsetnya masih kaya ya. Mas Jody sama Mbak Anik masih berlimpah. Ini orang kecil. Yang modalnya yaitu dia. Modal hari itu modal buat besok. Gak ada cerita tabungannya, gak ada cerita stok. Terus saya tanya sama dia. Mas, ente gimana sedekah sama omset? Kan ane nyurinya cuma keuntungan doang. Ntar ane disalin bini ente loh. kapan lagi Ustaz satu hari kita buat Allah. Wah, elah, cakep banget tuh. Kapan lagi kita buat Allah. Nah, barangkali yang hadir di sini ada cerita, barangkali hari Selasa kemarin ada yang mau testimoni atau apa gitu. Ada di antara saudara nih. Pemirsa, saya baru sadar kalau ternyata jamaah yang hadir di nikmatnya sedekah itu 80% adalah pengusaha. Ketahuan pas kemarin saya suruh ngacung kan. Nah, ternyata pada ngacung, pada ngacung. Subhanallah, baru saya mengerti, oh iya, pengusaha. Ada pengusaha kelas kecil, ada pengusaha kelas kecil banget. Ada pengusaha yang lagi jatuh, ada. Iya, judulnya pakai pengusaha. Iya, you know? Ada yang pengusaha lagi bangkrut, gak apa-apa. Pokoknya judulnya pengusaha gitu. Iya, Masya Allah. You know? Nah, ada gak diantara yang hadir? Yang kemarin bersedekah, lalu mendapati sesuatu. Ada? Ed? Udah jadi pengusaha sekarang ya? Ayo coba ke tengah. Coba ke tengah. Ya, di oper aja. Mas Mono ke tengah sekali, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika saya bekerja, saya bisa-bisa insya Allah menyisihkan sedikit uang. Tapi alhamdulillah enggak, sekarang saya bekerja, Ustaz. Tapi saya kemarin memberikan sebuah sajadah ke Ustaz, dikembalikan ke saya untuk lingkungan. Oh iya, masih sajadah ya. Saya ingat saya bawa ke masjid. Tapi di masjid saya ingat saya bangun musola. Ada seorang tukang yang ya insya Allah juga beliau rajin ibadahnya juga. Jadi saya sampaikan ke beliau. Tapi baik, atas izin Allah juga, alhamdulillah, 3 juta dari kakak saya untuk bayar rumah. Itu, Mas Hadi ini luar biasa. Dia orang tidak punya, orang miskin, tapi cita-citanya gede. Mau bangun masjid, mau bangun rumahnya Allah, dan nyampe. Nyampe cita-cita itu. Harusnya kita-kita yang lebih gagah, lebih ada duitnya, lebih lagi punya cita-cita seperti itu. Pak Edi, makasih ya. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang tinggal kurang atasnya aja. Ini juga atas kerjasama teman-teman yang saling berdoa. Iya, nanti kalau kita punya niat baik, ntar Allah yang akan kasih bala bantuan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Mas Mono, kemarin ada cerita menarik tuh katanya. Terima kasih ya, mic-nya. Ya, sini ya, sambil geser tengah. Ya, cukup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Ini ya, pakai pecinya emang khas begini. Khas. Miring begini. Miring kanan kiri tadi. Pas. Otak kanan, jadi miringnya ke kanan. Oh, betul. Kasih tahu dong ya. Kameramen nih biasanya nih, kemarin juga dikomplain, topinya miring. Ya Ustaz, sangat luar biasa, ternyata 80% jamaah Anida ini pengusaha. Berkali-kali saya sampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari jalan perniagaan, yaitu jual beli, dan Nabi adalah seorang entrepreneur. Satu, kemarin begitu Ustaz menyampaikan sedekah nasional, ada yang SMS ke saya dan beliau nangis gitu. Kenapa dia gak bisa berpartisipasi ikut acara Anida, di Anida ini. Dan dia adalah seorang pedagang gorengan, Ustaz. Oh, gorengan. Gorengan. Dan hampir sama kayak yang Kripsi tadi ya. Iya, saudaranya, Ustaz. Crispy. Iya. Dan dia bilang bahwa selama ini dia tekor ya, dagang gorengan juga. Tapi hari itu dia niat untuk sedekahkan semuanya. Kalau selama ini tekor, biarinlah sekalian tekor, katanya gitu. Masya Allah. Jadi seluruh penghasilannya saat itu disedekahkan. Dan sangat ramai sekali di Twitter, di Facebook, bahwa mereka yang punya internet, yang punya bakso, yang punya percetakan, yang punya banyak sekali bisnis saat itu juga disedekahkan juga, Ustaz. Masya Allah. Itu. Dan menurut saya bahwa sedekah juga tidak harus dengan uang ya. Kemarin saya juga baru pulang dari Jogja juga, Ustaz, tetap membakar juga entrepreneur. Nanti juga di Bandung dengan Kun Fayakun for Business juga saya ngajar dengan Ustaz Hendy. Sudah dibikinkan sih posternya juga, bahwa saya ke Merapi di sana dan ada seorang teman namanya Mas Irawan, bahwa sebulan penuh dia membantu tanpa pamrih sebulan, dan apa yang terjadi, dia punya bisnis dan bisnis tersebut sudah difranchise-kan dan akhirnya ada 3 peluang bisnis yang deal senilai ratusan juta, Ustaz. Masya Allah. Diganti dengan ratusan juta atau kurang lebihnya 3 cabang sekaligus. Itu luar biasa ya. Jadi pagi ini kita semua ya, dari manajemen MNC Crew, MNC saya pribadi dan kita semua yang ada di Masjid An-Nida, mengucapkan terima kasih nih buat seluruh amin ya, jamaah dan pemirsa yang benar-benar redo hari itu berbagi keuntungan, keuntungan hari itu, dan bahkan sebagiannya ada yang bersedekah modalnya sekalian, omsetnya sekalian. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, ditambah bonus yang plus-plus-plus, insya Allah. Satu lagi, Ustaz, yang waktu hari Selasa kemarin, justru saat ini catering saya membabi buta, Ibu, Bapak. Jadi setiap hari catering terus. Yang apa harusnya putus, malam ya? Jumat kemarin kita selalu mengadakan yasinan gitu. Saya tanya ke istri, kemarin ngundang ke siapa? Biasanya kita ngundang seluruh musala A, B, C, jadi giliran. Sampai rencana ini tukang ojek yang di seluruh pasar minggu kita undang. Jadi yang istri dulu bahwa seorang dagang juga sering belanja di pasar minggu, kita undang ojek-ojeknya juga. Kemarin belum sempat, Mas, kenapa? Saking banyaknya pesanan. Jadi saking keteternya kita banyak orderan itu. Semuanya. Itu. Jadi yang jelas dengan kita sedekah tidak membuat kita miskin, justru barang siapa yang syukur, nikmat ditambah. Itu saja bahwa itu janji Allah. Tentunya kalau manusia sesuatu kalau kita berjanji, insya Allah bila Allah mengizinkan. Kalau Allah kira-kira janjinya masih apa? Allah nggak pakai izin lagi. Iya. Ya kan? Langsung. Itu yang saya rasakan dan saya rasa teman-teman kayak Mas Jody, Mbak Ani, ya, Mbak Yus juga merasakan hal yang sama. Baik. Masih juga buat barisan pedagang mobil di Jakarta Timur ya, yang juga menyedekahkan keuntungannya pada hari itu, dan mereka itu kan keuntungannya bukan kayak kita-kita orang ya, yang bang semen receh gitu kan, dia sekali pukul jebret itu jutaan, tapi hari itu beliau-beliau itu bersedia, dan bahkan Cina-Cina ikut, Cina-Cina pada ikutan, subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya buat kita semua. Baik, Mas, syukran. Hari ini pemirsa yang ada di Bandung dan sekitarnya, saya hari ini akan ada di Masjid Istiqomah di Jalan Citarum. Jam 9, jam 10 insya Allah berada di sana. Sekaligus ada pengobatan jantung dengan metode, apa itu ya, saya lupa namanya metodenya. Itu ada orang masya Allah dikasih karunia oleh Allah kelebihan. Dia ngobati penyakit jantung pakai lintah gitu. Pakai lintah, wallahu alam bisawab. Tapi sudah banyak testimoni yang berhasil. Karena sekalian diobatin, sekalian disuruh bertobat, sekalian disuruh bersedekah. Nah hari ini ada pengobatan gratis di Masjid Istiqomah ya, khususnya penyakit jantung. Buat pemirsa yang nanti berada di Bandung dan sekitarnya, silakan nanti menuju Masjid Istiqomah. Diperakarsai oleh Rumah Makan Cibio dan apa rumah sehat apa gitu ya, saya lupa. Atas izin Allah nanti kita berkumpul bersama dan berdoa buat penyakit-penyakit yang dihadiahkan Allah buat kita semua. Apalagi ya, saya tadi ngoreksi sedikit ya kalimatnya Mas Mono. Bukan ngoreksi, maksudnya nambahin bahwa kalimatnya begini. Tadi kan kalau saya tidak salah dengar, saya mendengar ada seorang sahabat yang berangkat ke Merapi dan satu bulan penuh turun di sana tanpa pamrih. Kalimat Indonesia ini memang secara linguistik kalau belajar, saya kan termasuk belajar nih bahasa Indonesia dulu, itu dikenal sebagai salah satu bahasa yang susah. Salah satu bahasa yang susah, banyak ketidakaturannya, termasuk kayak kalimat tadi. Tidak pamrih yang dimaksud ini agak bias, agak bayang. Kenapa saya sebut agak bias, ada bayang? Ada dua nih, tidak pamrih ke siapa? Kalau tidak pamrihnya ke Allah, tidak sepenuhnya benar. Karena sebagai manusia kita harus pamrih sama Allah, mah. Harus ada permintaannya. Ya. Nah, kalimat Indonesia lagi tuh, harus jadi wajib dong. Enggak, harusnya harus bahasa kita ini. Kudu. Kudu kan sama wajib. Nah, itu kan susah kan namanya bahasa Indonesia itu. Ya, pahami itu ya. Jadi, kalau kita kemudian ada pamrihnya kepada manusia, batal itu amal soleh. Tapi kalau kita pamrihnya sama Allah, bos, lalu tersembunyi pamrih itu hanya kepada Allah saja, jadinya doa. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, kenapa saya cerita begini, saya koreksi. Kemarin nih menjelang berangkat ke mana dah? Ke Semarang, ke Jogja, itu saya mendengar radio, salah satu radio di frekuensi AM gitu. Subhanallah, dengan sangat arif gitu ya, ustadznya ngomong seperti ini. Jangan menodai tauhid dan jangan merusak akidah. Beramal itu harus ikhlas, harus bersih. Gak boleh kita berharap lebih. Sama siapa yang gak boleh? Sama manusia. Kalau sama Allah, mada? Boleh. Dan kita dianjurkan untuk bertobat. Jadi kita-kita ini dianjurkan untuk bertobat. Alhamdulillah. Kalau ada yang nganjurin bertobat kan, alhamdulillah ya kita bertobat kepada Allah. Kalau emang kita punya dakwah ini salah, kita yang bertobat kepada Allah. Dia bilang, ustadznya yang menyeru sedekah supaya kemudian diganti dan berharap, itu harus bertobat. Juga seluruh jamaahnya. Alhamdulillah. Ya, kita udah banyak bicara lah tentang yang namanya sedekah lalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahasa Indonesia ini memang masalah. Contoh ya, kemarin kan kita udah bahas tentang antara ikhlas dengan doa tuh. Dan saudara setelah saya jabarkan kan baru mengerti. Baru mengerti tuh, oh iya beda. Rupanya selama ini yang disebut dengan ikhlas oleh orang Indonesia adalah tidak boleh berdoa. Kosong sebenar-benarnya kosong, blas. Nah, padahal berdoa itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun saudara tidak bersedekah. Ya. Tambahin 2 menit ya di kru atas, tambahin 2 menit. Jangan iklan dulu. Nah, saya demen sama MNC ini nih, boleh gitu. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara semua, kalau saudara bersedekah dan tidak minta, ya gak apa-apa juga. Tapi saudara dapat pahala sedekah, gitu aja. Gak dapat pahala doa. Lalu saudara ada yang berdoa doang, gak sedekah, gak apa-apa juga. Yang penting soal yang wajibnya saudara penuhi. Sedekah mapan sunnah. Saudara doa nih, doa aja doa. Saya pengen mobil ah, pengen naik gaji ah, pengen jodoh ah, pengen anak ah. Boleh. Saya nganggur nih, ya Allah, pengen kerja lah. Boleh. Enggak sedekah juga boleh. Tapi saudara dapat pahala doa. Dapat enggak pahala sedekah? Enggak dapat, orang saudara tidak melakukan. Lalu ada orang yang bersedekah. Dan dia berdoa. Dapat pahala enggak? Berapa pahalanya? 2. Nah, ini persoalan bahasa Indonesia. Saya udah hubungin beberapa ulama, saya kira ini persoalan yang serius. Kalau sudah sampai menyuruh kita bertobat sih menurut saya, ya gimana, bicara dong gitu kan. Subhanallah, kalau kita sih terbuka gitu. Termasuk ya saya kontak lah KK, saya bilang nanti kita bikin simposium nasional untuk menjawab pertanyaan yang kayak gini-gini. Boleh gak sih kita sedekah lalu meminta kepada Allah? Terus ngangusin amal kita enggak sih? Allah miskin banget sih dengan kita ngasih pahala di sini lalu di akhirat angus. Apa iya gitu? Bukannya kita malah jadi nambah tuh pahalanya. Sebabnya itu punya 2. Dibanding orang yang cuma minta, kita sedekah meminta kan punyanya lah harusnya lebih banyak lagi. Makanya saya bilang orang lain nyebutnya pamri, kita nyebutnya iman. Gara-gara kita percaya sama Allah. Bener nih kalau saya bagi dikali 10 nih bener nih. Tapi apakah kita mengajarkan cuma minta dunia? No, ntar dulu ikutin pengajiannya makanya. Kan enggak, kasih bobot, nilai akhirat. Nanti setelah commercial break, saya coba singgung dikit tentang niat. Ya, karena ada orang bilang, kalau lu niatannya sedekah supaya lu sembuh, kalau lu niatannya sedekah buat lu kerja, kalau lu niatannya sedekah buat lu nanti tambah banyak duitnya, lu bukan cuma dapat pahala, lu dapat neraka. Wah, kejam sekali sih bilang. Luar biasa kejamnya. Luar biasa kejamnya. Nah, coba nanti kita bahas sedikit gitu ya. Saya penasaran juga untuk bahas ini gitu. Karena kasihan jemaah gitu. Lagi semangat-semangat minta sama Allah, direm. Mau minta sama siapa dia? Lagi semangat-semangat ngarep.com sama Allah. Sebelumnya ngarep sama manusia terus. Ngarep naik gaji dari manusia. Ngarep naik pangkat dari manusia. Ngarep sembuh dari manusia. Sekarang pul, ngalepnya sama Allah saja. Tiba-tiba di bumi hanguskan. No, Anda gak boleh berharap. Ya, yeah, kemana lagi? Ya, yeah, tapi setelah yang satu ini. Ya, yeah, sebelum marah-marah nih. Silakan. Ibu punya anak sakit. Bapak punya anak sakit. Oke. Okay. Terus tahu nih, sedekah akan bisa menyembuhkan penyakit. Betul enggak? Ada hadis kan begitu, dau mardakum bis sadaqah. Lalu dengan keyakinan penuh 100 km per jam kita ngebut, kita kumpulin apa yang ada di lemari, kita kumpulin apa yang ada di dompet, kita kemudian keluar dari rumah. Penuh berharap pada Allah Ta'ala. Benar nih, saya sedekah betul nih, tolong sembuhin saya punya anak. Masa sih disebutnya tidak ikhlas, tega sekali gitu loh. Kalimatnya menjadi begini, kalau memang nanti Allah kasih kesembuhan anaknya ente itu keutamaan. Gak gitu kali, Allahnya aja gak ngelarang. Allahnya aja gak ngelarang. Malah dia yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada hambanya, yakni umat Nabi Muhammad, kasih tahu mereka kalau mau sembuh sedekah. Lalu ketika mafhum mukhalafahnya ada, oke, berarti kalau saya sedekah tersembuh nih, masa jadi batal? Nah, saya kontak beberapa kiai, saya bilang, dan saya juga kontak beberapa yang kontra gitu. Ayo kita simposium deh, kita seminar, tapi yang adil seminarnya, jangan memaparkan makalah lalu pergi, tunggu dong. Kita juga nungguin, ente juga nungguin, sehingga mengerti posisinya. Ente niatnya apa? Oh sorry bos, niat mah sholat sunat tahajud. Mana ada niat buat yang lain? Usolinya apa sih? Usoli sunat tahajud di rokaatin lillahi ta'ala. Ayo, usolinya apa? Tahajud. Ba'da sholat tahajud, setelah kita sholat tahajud, baru kita berdoa sama Allah. Namanya niat apa doa tuh? Doa bos. Bahasa Indonesia salah lagi tuh di situ. Niat disebutnya doa. Ente niatnya apa? Kalau niat duha supaya dapat kerjaan, batal ente duha. Waduh, sembarangan. Secara linguistik bahasa Indonesia ini memang repot. Tapi buat kita itulah kemudahan. Ente tahu gak? Au. Maksudnya? Iya, au. Ya, au itu apa? Iya, udah pokoknya. Ya. Betul gak? Niatan sama doa, different bos, beda. Jadi niatnya apa? Ya niatnya mah sedekah lah. Pada saat yang bersamaan menjadi supaya kan. Supaya anak kita. Nah supaya itu udah jadi doa. Udah bukan niat lagi. Supaya dapat rezeki banyak dari Allah. Itu udah bukan jadi niat. Itu udah jadi doa. Jangan dibatalin. Atuh neng. Kasian. Mau kemana orang miskin. Berharap kekayaan. Selain pada Allah. Ada jalan-jalan korupsi, ada jalan-jalan kolusi. Dia gak mau, dagang pun gak mampu. Kemana lagi berharapnya mereka-mereka yang punya kesulitan? Kemana lagi berharapnya mereka-mereka yang baru aja memulai perdagangan? Lalu meminta kepada Allah dengan sholat duhanya pintu rahmat terbuka, pintu rizki terbuka. Apalagi beda loh, bawa gembolan sama enggak beda. Coba aja ente sholat malam lagi dikejar-kejar utang lain. Coba ente sholat malam di saat anak ente pada, ya lagi masalah dengan keluarganya. Kita tuh jadi orang tua nyolatin dia, Masya Allah gitu. Kadang-kadang kan kita juga enggak ada permintaan. Kadang-kadang kita enggak ada permintaan loh. Harus diakui tuh. Kadang-kadang, malah mungkin bukan kadang-kadang, kita yang kadang-kadang itu mintanya itu. Padahal kan Allah mau, jangan dong. Kalau sudah selesai permintaan yang satu, minta yang lain. Kalau anak sih udah cukup, jangan begitu. Anak suka ingetin, jangan begitu. Ente cukup, saudara ente gimana? Maka bersedekahlah buat saudara ente. Nah, sini deh. Nih, Bu Haji punya duit nih ya. Nih, buat beli buku ya. Sama buat bayaran. Nah, doain tuh saudaranya ibu supaya dapat kerjaan. Kita udah beres urusan orang lain belum. Maka minta tuh terus. Sebelum nikah, minta kita apa? Nikah. Setelah kita nikah, mintanya apa? Anak. Begitu hamil, mintanya apa? Supaya lahirnya lancar. Setelah lahirnya lancar, normal, mintanya apa? Supaya bisa jalan. Minta mah terus aja sama Allah, jangan berhenti lo mintanya. Afwan Ustadz, kalau orang sholat duha pengen kerja, entar kalau sudah dapat kerjaan, entar gak duha lagi. Ah, jatuhlah dia pada suuzon. Dianya jatuh pada suuzon. Lu suuzon sama orang lo. Gak semua begitu. Ada yang tambah-tambah duhanya. Aduh, sebelum kerja kita duha, begitu kerja dapat nih subhanallah. Yalah, kita jagain duhanya. Lalu mereka-mereka bilang begini, ntar kalau dia pengen niatnya cuman kerjaan, salah tuh. Gua udah bilang, cara berpikirnya salah, udah pasti salah tuh. Kalimatnya udah enggak benar. Doanya kerjaan, bukan niatnya kerjaan, doanya kerjaan. Maka tesis itu menjadi salah. Kalimat konklusinya menjadi salah. Kalau niat dia suf pengen kerja, dia sholat duha pengen kerja niatnya. Ntar kalau udah dia kerja, dia gak ada lagi duhanya. Ntar ente saksiin, akan Allah kasih kesulitan buat dia. Kerjaannya oleh bantai, kerjaannya oleh cabut kembali. Sorry bos, kalau kita analisis dengan cara berpikir yang benar, alat perguruan tinggi ini mah ya, perasa mayor minornya dikerjain yang betul gitu. Dia jatuh itu bukan karena dulu berharap sama Allah, dia jatuh karena dia kufur. Kufur nikmat. Diangkatnya lagi, dicabutnya lagi kerjaan ji, bukan karena dia dulu pernah berharap pada Allah. Nah, itu benar. Dia menjadi jatuh lagi kepada dunia pengangguran sebab dia kufur nikmat. Dulu gak punya kerjaan dia duha, setelah dia dapat kerjaan kenapa duhanya hilang. Yang mestinya dikoreksi bukan bab yang sininya, bab yang sini. Bab yang baru. Saya termasuk alhamdulillah senang dulu ngaji usul. Ngaji usul fikih ini demen bener. Saya gak ada sedekahnya, boleh gak minta sama Allah? Saya gak ada sedekah nih, tapi boleh gak saya minta sama Allah? Panas banget nih ya Allah. Duh, kalau punya mobil mah enak banget. Sepanjang ente sama Allah mada, bebas. Nah yang gak ada sedekahnya aja boleh, kenapa setelah sedekah jadi kagak boleh? Ya Rob, saya sedekah motor nih. Motornya atu-atunya. Baru aja lunas. Tolong ganti saya sama mobil ya Allah. Terus ente bilang gak boleh. Kalau gak boleh, kalau saya jadi dia nih, gue mendingan gak sedekah, Ji. Gue mendingan gak sedekah dah. Kenapa? Lah sedekah halangin gue minta. Tadinya gak ada halangan saya minta. Setelah sedekah, saya jadi ada punya halangan. Wah, mendingan gue gak sedekah. Rugi. Udah sedekah, gue terhalang lagi minta. Gak gitu makanya. Makanya tidak begitu. Mudah-mudahan ya kita bisa bikin apa simposium nasional. Nanti rekomendasi. Setelah nanti saya paparkan secara sempurna, ini kan kita putus-putus nih di MNC nih. Kalau seminar simposium nasional kan kita sempurna, udah berbagai pandangan dikemukakan, lalu pandangan minhum dari mereka juga dipaparkan. Selebihnya adalah terserah Anda. Selebihnya terserah Anda. Ada orang yang tadinya sedekah nih. Ada orang yang tadinya nggak pernah dia berharap sama Allah. Oh, tiba-tiba bulan itu dia sedekahin dia punya gaji. Berharap betul Allah mindain dia ke pekerjaan yang lebih baik lagi. Mindain dia ke perusahaan yang lebih baik lagi. Saya memandangnya dari sisi the winner. Apa? Sebelumnya dia gak pernah ngarap sama Allah. Hari itu dia mulai berharap sama Allah. Orang yang punya harapan sama Allah deket. Bener. Dia jagain gak mau maksiat. Betul gak? Aneh lagi nungguin Allah nih aneh. Ntar dulu dah. Aneh lagi nungguin Allah. Nanti mau ngomong apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca Ustaz, kalau aku takut akan nerakamu, masukkanlah aku ke dalam neraka. Kalau aku berharap akan sorgamu, jauhkanlah aku dari sorgamu. Itu maksudnya gimana Ustaz? Saya boleh berbeda pendapat dengan yang punya doa itu. Ya terserah aja apakah saya salah atau tidak. Pokoknya saya berbeda. Lah saya mengharapin benar sorga Allah. Setiap doa saya ada doa jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Enggak, saya memang clear. Itu kan sebenarnya ungkapan bos. Ungkapan yang menunjukkan ketawaduan si pemilik doa. Pengen banget sama cintanya Allah. Bukan berarti dia sendiri ngapus. Enggak percaya saya. Allah malam bi'anna lahumul jannah. Bi'anna lahumul jannah. Allah beli itu kalau mu'minin. Kita yang ngarepin sorga. Nah ini saya coba siapin dulu. Entah kalau udah siap saya umumkan di televisi. Untuk saudara-saudara bisa mengikuti pikiran Yusuf Mansur secara utuh. Lewat website, lewat kuliah online gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya ini ceritanya supaya masyarakat kagak bingung. Ntar kalau kita sedekah kita malah jadi neraka gara-gara ngarep sama Allah kan. Ya gimana gitu. Kasihan yang orang awam gitu. Yaudah silakan yang mau lewat, lewat dulu. Yang dirahmati Allah, saya coba nanti siapin dulu tulisan-tulisan tentang ikhlas di kuliah online. Saya coba pisahin dari kuliah tauhid. Jadi ada 100 pelajaran tentang bab ikhlas, ikhlas, ridho, sabar, syukur. Ya, ketika orang kemudian datang, kenapa ya udah sedekah kok nggak tembus-tembus nih gitu. Nah, lalu kepada dia, kadang-kadang kita suka ngomong yang salah. Ente niatnya salah sih. Tuh, gimana? Setelah saya jabarkan kan jadi ngerti. Ente jangan begitu, Ji. Niatnya udah benar, niat sedekah. Doanya juga supaya kesulitannya hilang. Hari itu ente mesti ngajarin bab apa? Bab husnuzon. Bab sobar. Bab istiqomah. Bab yakinkan dia bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal. Bab itu yang dia, jangan dimentahin lagi dari nol. Nanti habis itu Ji, ente akan mendapati dia tidak akan pernah lagi mau sedekah. Yakin saya. Alah gue gak mau lah sedekah lah. Gue kapok lah gue lah. Mati aja dah. Mansur mati aja dah. Jawaban kita apa ya? Sabar Ji, sabar. Insya Allah, Allah udah deket. Dikit dikit. Ente terusin tahajudnya ya. Ente terusin duhanya. Nah ini udah cukup sabar nih. Mana nanti Allah. Allah lebih sabar daripada ente sedekah. 38 tahun ente sedekahnya baru sekarang. 38 tahun kemana aja. Babnya sabar. Jangan mentahin ke niat. Ente salah niat nih. Makanya kalau sedekah tuh ikhlas. Nah bahasa Indonesia lagi tuh ketemunya. Tapi kita harus menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Ya. Ya, sebagaimana kita minta dihormati, ya, walaupun secara bukan lisan, tapi ya, ya itulah harusnya kita bersahabat dalam dunia dakwah, kita pun harus menghormati. Insya Allah mudah-mudahan dalam senyuman saya kira-kira begini, di radio itu saya dengar, saya bilang, ya Allah, yang penting orang itu sedekah deh. Dia mau setuju kek, mau enggak kek, yang penting dia sedekah. Jangan ampe berdebat terus sedekahnya kagak. Nggak masalah, dia nggak setuju, dia nggak demen. Nah, maafi muskilah. Yang penting dia sedekah. Sedekahnya juga, jangan begini. Ibu-ibu, yang penting ikhlas ya. Jumlahnya nggak soal. Soal juga jumlahnya. Jumlahnya, kualitasnya. Jadi soal juga. Nanti saya cepat menyelesaikan yang kuliah online itu. Supaya saudara-saudara bisa ngikuti dengan kerangka berpikir dari nol. Dari usul fikihnya. Usul fikihnya kelar. Main di logika, main di apa gitu. Terus beres. Dasar ahkamnya emang cakep. Ayat-ayatnya yang mutasyabi juga kita bahas. Sampai kemudian ada ayat kan. Wala tamnun tas takfir. Jangan kamu kemudian memberi lalu berharap banyak. Kita bahas. Terus sampai kemudian masuk ke fikihnya. Masuk ke urusan boleh dan tidaknya, halal haramnya, kira-kira gitu. Tapi ini beres dulu nih. Urusan linguistiknya beres, urusan kemudian makanya kalau dalam kitab-kitab kan selalu ada kalimat begini. Lughatan wa ma'nan. Lughatan wa ma'nan. Al-ikhlas lughatan hakada wa lo ma'nan hakada. Secara bahasa begini, secara makna begini. Insyaallah yuk di penghujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah menjauhkan kita perkara yang bid'ah. Betul, kita minta dijauhkan sama Allah perkara yang bid'ah karena ketidaktahuan kita. Tapi mudah-mudahan juga gitu kita tidak jatuh kepada urusan bid'ah karena ada sesuatu yang lain. Akhirnya Allah lah sebaik-baiknya hakim. Wallahu khairul hakimin. Allah yang penting kita buat terbaik. Pada akhirnya kemudian Allah lah nanti yang memutuskan. Apakah kita kemudian diterima ibadahnya atau tidak? Kita hari ini kita terima. Kita hari ini kita panjatkan doa. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu. Wa adkhilna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa jangan lupa tanggal 16 Mei disiapin waktu untuk menghadiri wisuda Akbar. Yang belum daftar saya sarankan daftar besok ya, atau lewat telepon ke PPPA di Cilduk sana. Yang jauh ya sudah nanti di hari H, tapi kalau bisa datangnya dari malam supaya tidak mengganggu prosesi wisuda Akbarnya. Nah, wisuda Akbarnya sendiri nanti jam 13.00. Jadi tanggal 16 itu wisuda Akbarnya jam 13.00. Paginya prosesi tesnya, nanti ada pagelaran-pagelaran dari santri-santri rumah-rumah tahfiz di seluruh Indonesia yang pada datang. Lucu-lucu, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, Allah kasih kita kemudahan. Walhamdulillahi Rabbil, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.